السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan kenikmatan berupa majlis ta'lim, di mana majlis ta'lim adalah sarana seorang menggapai al-jannah. Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah far'auha." Apabila kalian melewati taman-taman surga, far'auha, maka kerumunilah. Gila ditanyakan kepada Rasul, wa ma riyadul jannah, apa yang kau maksudkan dengan taman-taman surga? Apakah ada di dunia ini taman-taman surga itu? Qala, Rasul menjawab, majalis zikri, majlis-majlis yang di situ kita diingatkan tentang hak-hak Allah, dibacakan di situ tentang ayat-ayatnya dan hadis Nabi. Ya, dengan itu kita menjadi tahu harus bagaimanakah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin tatkala menyebutkan hadis ini, maka beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga mudah-mudahan dari majlis ta'lim yang seperti ini kita akan betul-betul masuki kebun-kebun surga nanti di yaumul kiamat. Dari riyadul jannah fid dunya ila riyadil jannah fil akhirah. Masya Allah. Kenapa dan mengapa majlis ta'lim itu sarana yang membawa manusia menuju surga Allah Azza wa Jalla? Dikarenakan menuju surga, as-sabil ilal jannah, jalan yang mengantarkan kita ke surga, itu adalah berupa al-ilmu, petunjuk yang ada pada ilmunya Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam Abu'l Aliyah Aryahi ditanya oleh seorang tentang siratal mustaqim yang mengantarkan manusia menuju al-jannah. Siapakah itu? Apa makna siratul mustaqim dan siapakah contohnya? Faqala, maka belum jawab, huwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu. Siratul Mustaqim itu ada pada Rasul dan sahabat-sahabat beliau yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Maknanya kaum muslimin, kalau kita mengikuti jejak langkahnya beliau, Nabi dan para sahabatnya, itulah yang akan mengantarkan kita pada siratul mustaqim. Yang siratul mustaqim itu akan berujung pada al-jannah. Apa itu siratul mustaqim? Al-ilmu. Ilmu itu yang membimbing manusia. Kalau ada yang bertanya, hidayah itu apa sih rupanya? Petunjuk itu apa bentuknya? Secara real, apakah itu berbentuk seperti kayu, besi, atau makanan? Hidayah itu, ekonomi muslimin, berbentuk bimbingan, arahan, ajaran, dan itulah yang disebut al-ilmu. Pengetahuan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, innaka latahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Rasul seorang yang pasti bisa membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Seorang yang dipastikan oleh Allah bisa membimbing manusia menuju jalan yang lurus adalah hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ajaran-ajarannya jikalau kita pelajari, kita amalkan, maka itulah waqom muslimin yang mengantarkan kita menuju al-jannah. Dari majlis salim menuju al-jannah disebutkan dalam hadis yang tidak asing di telinga kita, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan guru yang mencari ilmu, ilmu apa? Ilmu agama, ilmunya Nabi alaihi salatu wasalam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kalau kita menginginkan agar mendapatkan kemudahan dari Allah guna bisa meraih al-jannah, maka harus kita menempuh sebabnya, yakni dengan talabul ilmi. Talabul ilmi itu adalah dengan mendatangi majlis-majlis ilmu. Dan itu adalah taman-taman surga. Bisa dipahami hadirin? Ini kalau demikian adanya, kalau kita kepengen masuk surga bersama keluarga kita, istri dan anak-anak kita, maka ajak mereka untuk ta'lim. Ajak mereka untuk mengerti ilmu agama. Agar Allah Azza wa Jal memudahkan kita sebagai suami dalam mengarahkan mereka, menjaga mereka dari api neraka, dan itu tugas suami. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa kita menjaga mereka? Dengan cara kita mengajak keluarga kita untuk talabul ilmi, belajar ilmu. Sehingga istri kita mendukung kita di atas sunnah, karena mereka pun paham, bukan sebagai orang yang menentang kita. Sehingga akan memudahkan dalam mengamalkan bimbingan Nabi dalam keluarga kita masing-masing. Dengan itulah kita akan menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam adalah seorang yang berhasil dalam mendidik umatnya. Mendidik anak-anaknya, putri-putrinya, dan mendidik cucu-cucunya, dan mendidik kaum muslimin yang ada di waktu itu. Di antara tanda keberhasilan Nabi dalam mendidik umat adalah adanya kesemangatan yang ada pada para sahabat guna meraih al-jannah. Kesemangatan yang ada pada para sahabat Nabi guna meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala, itu tanda keberhasilan. Di antara sekian banyak tanda yang lain tentunya, pengaruh dakwaan Nabi sangat besar, sehingga program mencapai al-jannah adalah program yang paling utama. Kita ambil contoh seorang yang bernama Abu Dahdah. Kisah yang ditulis oleh para ulama dalam banyak kitab. Dulu terjadi sebuah permasalahan antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Orang kayanya seorang yang memiliki pohon kurma, akarnya di pekarangannya dia, tetapi atasnya di pekarangan tetangganya. Pohon kurmanya condong, miring. Pas kebetulan orang yang memiliki pekarangan tersebut ingin menembok agar supaya keluarga mereka terjaga dan terhindar dari penglihatan yang bukan mahram. Ingin ditembok belakangnya. Bingung. Ini bagaimana? Ini pohon miring. Terjadi pembicaraan-pembicaraan. Ternyata yang punya pohon kurma tetap tidak boleh. Pohon itu punya saya. Jadilah masalah dan dilaporkan kepada Nabi. Sehingga kisah orang yang miskin ini yang hendak menegakkan tembok minta bantuan kepada Rasul untuk berbicara kepada orang tadi yang punya pohon kurma. Rasul alaihissalatu wassalam memberitahukan kepada sang pemilik buah kurma atau pohon kurma tadi, atihin nahlah walaka nahlatun fil jannah. Berikan pohon kurma ini kepada orang miskin tadi. Aku akan pastikan engkau memiliki pohon kurma di surga. Masya Allah. Maknanya apa kaum muslimin? Maknanya dia akan masuk ke dalam surga. Lo ngapain kalau orangnya di dalam neraka, dia punya di surga, lo buat apa, Pak? Maknanya dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi dasar orang ini bakhil. Gak mau. Di tengah-tengah transaksi tersebut, baik kaum muslimin, ada seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah mendengar transaksi yang begitu mewah. Satu pohon kurma akan diganti dengan satu pohon kurma nanti di surga. Maka Abu Dahdah mengambil kesempatan ini dengan cepat. Langsung Abu Dahdah mendatangi Rasul. Berbicara kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau saya beli pohon kurma ini yang dipersengketakan tadi, sebenarnya saya berikan kepada si miskin tadi, apakah janji pohon kurma di surga itu menjadi milikku? Masya Allah, cerdas. Mengambil kesempatan yang paling cepat. Tidak menyia-nyiakan waktu. Rasul mengatakan, "Naam." Ya. Langsung Abu Dahdah datang kepada orang tadi. Di waktu itu juga memberitahukan, "Araftani? Engkau kenal siapa aku?" Ya, kenal. Siapa yang tidak kenal Abu Dahdah? Orang yang miliarder kalau bahasa sekarang. Punya kebun sekian luas. Punya villa dengan mata air yang ada dalamnya. Gedung yang mewah. Pohon kurma sampai ratusan. Bahkan mungkin ribuan pohon. Orang terkenal, kaya dia. Maka terjadilah transaksi. Satu pohon kurma ini berikan kepadaku. Saya akan berikan kepadamu bustan. Satu kebunku yang ada di sini disebutkan. Di situ terdapat 600 pohon kurma. Beserta bangunan yang ada padanya. Dan mata air di dalamnya. Mau kamu? Wah, senang sekali. Si bahil ini senang sekali. Dapat 600 pohon kurma. Dengan transaksi satu ini. Plus dengan tanah dan bangunannya. Masya Allah. Senang banget orang ini. Gegap gempita. Diberi sedemikian besar dan luas. Abu Dahdah setelah berhasil memiliki satu pohon itu. Langsung datang kepada Rasul. Dan memberitahukan, ya Rasulullah, saya berikan pohon ini kepada dia. Langsung Rasul menyebutkan, kam min ikin radah li Abi Dahdah. Betapa banyak pohon kurma. Kemewahan dan keindahan. Kebun yang mewah dan megah. Yang Allah siapkan untuk Abu Dahdah. Dengan transaksi yang satu ini. Masya Allah. Luar biasa. Mengambil kesempatan dalam kesempitan yang paling cepat Abu Dahdah. Begitu selesai transaksi, Abu Dahdah menuju ke kebunnya. Di situ terdapat istri dan anak-anaknya. Dan terdapat hasil buah kurma. Maka Abu Dahdah memberitahukan, ya Ummat Dahdah, wahai istriku Ummat Dahdah, keluar dari kebun ini. Bingung, kenapa keluar? Bi'duha, aku telah menjual pohon kurma ini beserta dengan vilanya. Ummat Dahdah bingung, didolong apa pak? Gak perlu duit. Ini ya, kaya, buat apa dijual? Bi'tuha li Rabbi, aku menjual ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan, istrinya pun menerima itu. Bahkan anaknya yang mau makan buah kurma, gak boleh. Ini bukan milik kita. Kita keluar dari sini. Keluarlah anak dan istrinya dari vila itu. Dari kebun itu. Ya, tanpa memakan hasil buahnya karena sudah dijual. Kesepakatan antara suami istri. Bahkan anak-anaknya dalam rangka meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan oleh Abu Dahdah dalam kisah ini. Masya Allah ya kaum muslimin. Usaha. Bagaimana caranya kita meraih al-jannah. Dengan berbagai macam amalan-amalan yang syar'i. Ya nanti insya Allah akan kita bacakan beberapa kiat-kiat. Disebutkan kisah yang lainnya. Kisah seorang wanita. Wanita ini kaum muslimin hidup sampai menjumpai zaman tabi'in. Sampai menjumpai zaman tabi'in. Di waktu itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sedang bersama para murid-muridnya dari kalangan para tabi'in. Ibn Abbas mengatakan, ala urika mra'atan min ahlil jannah wahia tamshil an bin adhurina. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian wanita yang sudah dijamin masuk dalam surga. Dan dia sekarang ini masih melintas di antara kita. Masya Allah ya kaum muslimin. Menggembirakan sekali. Apa itu? Mana wanitanya? Mungkin pikirannya cantik, putih, tinggi semampai, dan yang lainnya. Ternyata enggak. Wanita tersebut dikatakan oleh beliau, hadil mar'atu sauda. Inilah wanitanya yang kulitnya hitam. Kulitnya hitam. Bukan seperti yang dipikirkan oleh kaum laki-laki. Kulitnya hitam. Kemudian dia juga terkena penyakit. Beberapa menyebutkan penyakit seperti ayan. Inni usra. Aku terkena penyakit ayan. Ada yang menyatakan usra di sini terkena gangguan jin. Yang setiap saat bisa kumat, kambuh, dan kemudian kejang. Atatin Nabiya, kata Abdullah bin Abbas. Dulu wanita ini datang kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Faqala ya Rasulullah, inni usra' wa inni atakashaf, fadu'allaha li. Ya Rasulullah, aku ini terkena penyakit ayan. Dan aku ini kalau sedang kejang, auratku tersingkap. Maka mohonlah engkau kepada Allah, agar Allah segera menyembuhkanku. Hadirin kemuliaan. Rasul alaihissalatu wassalam ingin mendidik wanita tersebut dan juga para sahabat yang lain yang ada di waktu itu. Nabi mengatakan kepada wanita itu, "In syi'ti da'utullaha laki fashafaki. In syi'ti sabarti walikil jannah." Jikalau engkau mau, wahai seorang wanita, aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu dan kamu sembuh seketika. Sembuh kamu. Namun, kalau kamu sabar, aku jamin engkau akan masuk surga. In sabarti falakil jannah. Jikalau kamu sabar, maka bagimu surga. Kira-kira milih mana, Pak? Milih sembuh dan masuk surga. Pintar nih, Pak. Cerdas ini kan. Ya itu namanya bukan pilihan, Pak. Mungkin orang akan berpikir, yang penting sembuh. Seorang wanita terkena penyakit seperti itu, siapa yang mau? Dia akan menderita, mungkin tidak punya pasangan, ancaman dia enggak punya suami karena ini dan itu. Tetapi lihat, sahabiat ini kaum muslimin langsung mengambil kesempatan yang paling tepat. Fal asbir. Bahkan aku memilih sabar. Aku memilih sabar. Wanya takasyaf fadullah li alaka takasyaf. Namun aku kadang tersingkap auratku. Doakanlah kepada Allah agar jangan tersingkap auratku. Maka ini yang didoakan oleh Nabi. Bukan penyakitnya sembuh. Tetapi hal ini. Agar jangan tersingkap auratnya. Ketika kambuh penyakitnya. Maka didoakan oleh Nabi tentang hal ini. Dan kepastian dia masuk dalam surga tidak pernah terhapus sampai Rasulullah wafat. Karena itu para sahabat yang mengenal kisah ini menjuluki wanita itu imra'atun min ahlil jannah, seorang wanita yang akan menghuni surga. Masya Allah kaum muslimin. Cita-cita jannah. Dulu dalam salah satu perangnya Nabi, kisah jihad. Jihad yang pertama, jihad perang Badar, Ghazwatul Badr. Nabi pasukannya hanya sejumlah 300 sekian belas. Tidak sampai 320. Kurang dari itu. Pasukannya kaum musyrikin 1000 pasukan penuh dengan persenjataan, logistik, kekuatan yang maksimal yang mereka punya. Para sahabat Nabi yang masih sedikit jumlahnya juga bukan dalam rangka perang besar, tapi hanya untuk mencekal perjalanan kafilah dagangnya Abu Sufyan kaum musyrikin yang mereka merampas harta kaum muslimin karena kaum muslimin diusir dari Mekah. Karena itu kaum musyrikin halal darahnya dan hartanya. Nabi tidak membekali logistik, persenjataan maupun makanan yang lengkap. Hanya beberapa saja. Maka kondisi genting. 300 lawan 1000. Bagaimana kondisi di waktu itu? Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam sampai berdoa kepada Allah, beristighatsah kepada Allah. Di antara ucapannya, in tuhlik hadil asabah lan tu'bad ala wajil ard. Ya Allah, jika engkau hancurkan sahabat-sahabatku ini, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Kondisi genting. Di waktu itu Nabi SAW dengan lantang mengatakan, kumu ilal jannah arduhas samawati wal ard. Bangkitlah kalian yang para sahabatku menuju ke dalam surga. Di hadapan kalian ada jannah yang luasnya melebihi dari langit-langit dan bumi-bumi. Luas sekali. Melebihi langit-langit dan bumi-bumi. Surga itu. Maka para sahabat Nabi bersemangat luar biasa. Di waktu itu ada seorang yang bernama Abu Umair Al-Ansari. Mengucapkan kalimat bah, bah, bah. Nabi bertanya, ma hamalaka ala qaulika bah, bah. Apa yang menyebabkan engkau mengatakan bah, bah? Faqala ya Rasulullah inni uridun akuna min ahliya. Ya Rasulullah, aku mengharapkan aku termasuk dari ahlul jannah. Ya, sahabat Nabi. Aku menginginkan untuk aku menjadi ahlul jannah. Faqala Rasulullah, maka Rasul memberitahukan, anta min ahliha. Engkau termasuk dari penghuni surga. Lihatlah wahai kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Abu Umair Al-Ansari melihat pergolakan perang mulai berangsur-angsur berhadapan. Beliau pun mengeluarkan beberapa tamarat min jebihi, kurma, 7 buah kurma, kurang lebihnya antara itu. Itulah logistik yang ada di waktu itu. Maka beliau makan 1, makan 2, makan 3. Beliau kemudian mengatakan, lain huyitu li'an akula hadi tamarat. Kalau seandainya aku hidup untuk menghabiskan 7 buah kurma ini, terlalu lama aku masuk surga. Masya Allah. Gak dihabiskan kurmanya pak. Kesuwen. Maka beliau pun masuk dalam medan laga. Perang lawan musyrikin. Dengan gagah beraninya. Famata, dan beliau meninggal di waktu itu. Dan dipastikan min ahlil jannah. Masya Allah ya kaum muslimin. Ini cita-cita para sahabat Nabi. Dan ini keberhasilan pendidikan. Kita jadikan program hidup kita meraih surga. Istri kita pun seperti itu. Anak-anak kita pun seperti itu. Surga ya nak, surga itu tujuan kita. Bukan kekal di dunia. Dunia ini fana. Bukan darul qarar. Bukan negeri yang abadi. Negeri akan sirna. Baik kamu kaya akan mati. Miskin pun akan mati. Ini. Raih kebahagiaan akhirat. Ini keberhasilan pendidikan. Jadi cara pendidikan itu terbatasi atau puncaknya adalah dalam rangka untuk sekedar mengejar secari kertas. Apa itu Pak? Ijazah. Pendidikan itu mendidik anak-anak guna semangat meraih al-jannah. Yang namanya surga itu hal yang mahal. Samanun yang ghaliyah. Harga yang begitu mewah dan mahal. Walal akhiratu khairum minal ula. Akhirat itu pasti lebih baik daripada dunia. Didik anak-anak kita seperti itu. Didik istri kita untuk seperti itu. Nah ini dia. Gak lama. Kita hidup di dunia paling 100 tahun. Gak betul, Pak? Ya. Lebihlah sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan ngerepoti putu. Umur sampai 200. Lah. Orang bisa ngapa-ngapa, Pak, ngapa. Ini. Hanya kurun waktu yang sedikit. Meraih nikmat yang berjuta-juta tahun. Bahkan kenikmatan yang serba leks. Serba indah. Serba sempurna. Surga itu dari kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis. Sa'ala Musa Rabbahu. Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah Azza wa Jal. Tentang ma adnal jannati manzilan. Seperti apakah surga yang paling rendah. Surga yang paling rendah. Jawaban Nabi, ya jawabannya adalah Nabi menyebutkan. Orang yang paling terakhir. Orang yang paling terakhir masuk dalam surga. Kemudian dikatakan padanya, udhul jannah, masuk kamu ke dalam surga. Begitu dia masuk, dia melihat annal jannah qadim tala'at. Di benak dia surga telah penuh. Ini orang yang paling terakhir. Ah, surga sudah penuh. Saya enggak kebagian tempat. Orang paling terakhir. Maka Allah mengatakan, atardha an takuna mulkan min muluki dunya. Maukah kamu wahai hambaku untuk aku jadikan semisal raja-raja dunia. Allah terjemahan muluki dunia, raja-raja dunia. Dikasihlah dia wilayah seperti raja di dunia. Disebutkan dalam hadis itu, lagadali wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu. Itu untukmu dan yang semisalnya, semisalnya sampai 5 kali. 5 kali luasnya seperti raja dunia. Kalau dibilang berapa hektar, ada yang bisa ngitung? Raja Majapahit berapa luas? Atau raja siap? 5 kali lipatnya. Dalam keadaan seperti itu, Allah menyatakan kembali, lakadzalik bi asyrati amsalha, itu untukmu dikali lipatkan 10 kali lipat lagi, 50 kali lipat raja dunia. Waduh, luas sekali tanahnya. Itu tanahnya. Berikut dengan kemewahan, emas, intan, berlian, kemewahan yang luar biasa. Dalam keadaan seperti itu Allah berkata lagi, sal, mintalah engkau, tamanna ya abdi, Berangan-anganlah engkau, wahai hambaku. Maka dia pun berangan-angan. Setiap terbesit angan-angan ada. Langsung ada. Langsung ada. Terus. Hatta engkau tabi amani. Sampai habis. Angan-angannya. Bingung. Jeluk apa maning. Bingung angan-angannya sudah selesai. Apalagi semua sudah ada. Dalam keadaan seperti itu. Allah mengingatkan. Ala tas'alni kada wa kada. Tudakir bi qadaratihi. Diingatkan dengan segala permintaannya. Selama di dunia. Kamu dulu minta ini. Nih dikasih. Kamu dulu minta ini ya. Ya kasih. Terus dikasih. Dikasih semuanya. Dan itulah. Janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ujibud da'wa da'i da'an. Aku akan mengabulkan doanya hamba-hambaku ketika dia berdoa. Diingatkan dengan apa yang dia telah minta dulu. Minta dulu minta apa? Kasih. Minta apa? Kasih. Itulah kaum muslimin. Surga yang paling rendah. Kira-kira kita ngabisin waktu 100 tahun. Bisa sesugih ini kumutan pak kira-kira pak. Begitu keluar langsung kerja lah. Ya. Begitu keluar langsung kerja. Bisakah dapat kekayaan semisal itu? Lah tidak. Itu surga paling rendah. Bagaimana dengan surga yang paling tinggi? Maka Allah menjawab. Surga yang paling tinggi. Adalah ma la aynun ra'at. Wa la udhunun sami'at. Wa la khatar ala kalbi bashar. Sebuah tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Dan tidak pernah terbesit dalam dada manusia. Indahnya, warna-warinya, bagusnya, mewahnya. Belum pernah terdengar yang semisal itu di muka bumi ini. Kalimat indah tidak bisa mewakili. Mata manusia belum pernah melihat yang semisal itu. Bahkan imajinasi, hasil pemikiran manusia, renungan dan bayangan manusia tidak bisa sampai ke seperti surga Allah Azza wa Jalla. Yang kaya apa pak? Ya orang ngerti. Masya Allah. Itulah al-jannah. Kalau ada orang yang lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Itu orang yang apa? Yang dungu. Seperti hanya antum dikasih penghasilan sehari dapat 50 ribu. Ada tawaran sehari dapat 50 juta. Antum ngambil yang 5 ribu, 50 ribu per hari. Kira-kira diapakan sama orang pak? Dibodoh-bodohkan. Kesempatan 50 juta per hari. Engkau tolak. Cuma dapat 50 ribu kamu mau. Padahal sama-sama halal. Ini gemblung bang. Hakadakum muslimin. Akhirat lebih daripada 50 juta. Lebih nilainya sangat mahal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu jengkal saja di surga. Nilainya lebih daripada dunia beserta isinya. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih. Disahkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'. La mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti seorang di antara kalian yang hanya paling sejengkal 20 senti atau 30 senti itu lebih baik nilainya daripada dunia beserta isinya. Masya Allah, kaum muslimin. Ini program hidup kita. Jangan semata berhenti pada gantungkan cita-citamu nak setinggi langit. Jangan tembus langit nak. Sampai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu di mana? Di atas. Apa ada dalilnya? Ada. Surga Firdaus. Disebutkan Nabi Rasulullah SAW, "Idza sa'altumullaha fas'alil firdausal a'la fa innahu a'la al-jannah wa wasatul jannah wa fawqahu 'arsyur rahman minhu tasjur anharul jannah." Apabila kamu hendak meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Karena sesungguhnya Firdaus itu adalah surga paling tinggi dan paling tengah. Bagaimana pak arsiteknya? Paling tinggi dan paling tengah. Dari situlah terpancar sungai-sungai dalam surga. Dan di atasnya adalah arsnya Allah. Sakfuhu. Yani atasnya kalau bisa dikatakan atap adalah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya jannah itu di atas. Di bawah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah beristiwa di atas arsy. Surga itu tidak seperti ini, Pak. Kata Syekh Nuzaimin, surga itu kayak bukit. Naik, ada puncaknya, baru turun. Nah, Firdaus itu paling atas, paling tengah. Begitu asalnya. Bukan paling atas, benar paling tengah. Lesi priwe, atas, tengah. Kayak bukit. Masya Allah. Dan ini surganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh meminta kepada Allah hal yang bergengsi, hal yang paling mewah, surga Firdaus. Karena itu kita ini orang-orang yang selera tinggi, bukan selera acak-acak. Selera tinggi. Adapun yang hidupnya hanya mengejar duniawi, penghasilan sekian, sekian, sekian, acak-acak. Karena itu semuanya rendah, sedikit, dan itu akan ditinggal, bahkan itu kalau tidak dibarengi dengan ilmu agama, dunia akan menghancurkan manusia. Sumber malapetaka diantaranya adalah mal, tatkala tidak dibarengi dengan ilmu agama. Apakah ada dalilnya? Ada, Mas, tapi ini bukan pembahasan kita. Hadirin kami makan, kita diminta atau kita disuruh menjadikan Firdaus sebagai cita-cita terbesar kita. Jadikanlah itu sebagai cita-cita kita dan keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita. Menggapai surga bersama. Ta'awun alal birri wa taqwa. Suami mencari nafkah, diingatkan cari nafkah dengan cara yang halal. Kami sabar dengan kemiskinan, tapi kami tidak sabar dengan siksa neraka. Jangan cari nafkah dari yang haram. Nabi kita bersabda, "Kullu lahmin nabatat min suhtin ahaqqu binar." Setiap tubuh yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, maka sangat layak dibakar dalam api neraka. Jangan sampai kita punya prinsip kayak kebanyakan orang. Mas-mas zaman siki ngolat sing haram beangel, apa manke ngolat sing halal? Jangan, Pak. Masya Allah. Anak kita, buah hati kita, mari kita cetak sebagai orang-orang yang mengejar akhirat, ridha Allah, surga Allah Azza wa Jal, agar kita bertemu kembali. Walhaqna bihim duriyatahum. Kami akan gabungkan, kami akan pertemukan mereka dengan anak-anak mereka, tatkala mereka salihin. Bisa difahami hadirin? Ini dia, Masya Allah. Sehingga pendidikan kita, programnya bukan setinggi langit tok, tapi tembus langit 1, 2, 3 sampai 7 sampai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, tentunya guna menggapai kesuksesan. Lu apa sukses? Apa makna sukses? Ada orang seminar yang judulnya spektakuler, modal dengkul jadi miliarder. Modal dengkul melotas lagi, Pak. Dengkulnya luka, Tidak punya modal bahkan dari nol. Minus lagi. Bisa menjadi miliarder. Dia bicara caranya begini-begini. Seminarkan. Hadirin kemuliaan. Sukses itu disebutkan dalam Al-Quran. Faman zuhzi'anin nari wa udghilal jannah faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, udghilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh itulah yang sukses. Dialah yang faza, sukses. Dengan kesuksesannya begitu gemilang. Ini makna sukses. Jadi samakan persepsi dulu. Sukses itu tatkala seorang dimasukkan ke dalam jannah dan diselamatkan dari adabun nar, maka sungguh dia telah sukses. Jangan kita beda persepsi. Sukses itu kalau kaya. Itu bukan tempatmu di sini, Mas. Kenapa? Kaya itu tanpa ilmu agama sumber malapetaka. Sumber malapetaka. Karena kaya itu adalah identik dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Tanpa ilmu agama, kekayaannya akan menjadi bakar, menjadi tempat, atau menjadikan sebab terbakarnya dia. Fadukum ma kuntum taknizun. Rasakan azab dari harta yang selama ini kalian timbun. Sukses meraih akhirat. Sukses selamat dari azab benar. Kita bersama anak istri kita. Tentunya ada sebab-sebab yang harus dijalani. Berikut ini, satu jam ke depan insyaAllah, kita akan sampaikan beberapa kiat-kiatnya. Sampai 11:30? Ya, berarti kurang satu jam. Ya. Yang pertama, al-imanu billahi wal-amalus salih. Beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ini kiat yang pertama. Untuk meraih al-jannah harus memiliki iman dan harus beramal saleh. Namanya saja bab ingin cari penghasilan di dunia. Pekerjaannya masya Allah luar biasa. Pagi berangkat, sore pulang. Peras keringat, banting tulang. Untuk mencari penghasilan itu. Untuk sukses duniawi seperti itu. Apalagi ini sukses akhirat yang lebih mahal, lebih indah, lebih luks. Lebih sempurna. Tentunya usahanya berlipat-lipat. Yang pertama adalah beriman dan beramal saleh disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wa 'amilussalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika, mereka itulah ashabul jannah, orang-orang yang akan menghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari ahli jannah. Amin. Di dalam surga kaum muslimin, Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam memberitahukan tidak ada lagi mati. mati, telah mati. Disebutkan, dan ini termasuk bab i'tikad kita, di waktu itu nanti ya kaum muslimin, disebutkan Nabi, yu'tabil maut, didatangkan al-maut dalam bentuk kambing kibas. Fayudbah, kemudian kambing itu disembelih, maka matilah mati. Tidak dalam mati, tidak akan ada mati setelah itu. Kemudian disebutkan, ya alal jannah khuludun fala maut, wa yalul jannah kekal, tidak ada kematian bagi kalian lagi. Fazada farahan, hal ini menambah gembira bagi al-jannah, karena mereka tahu bahwa kenikmatan yang mereka raih tidak akan pernah berhenti. Kemudian diberitahukan kepada lunar, ya al-nar, khuludun fala maut, wa ya lunar, kekal kalian dalam neraka dan tidak akan pernah mati. Maka ahli menambah kegelisahan dan menambah kesedihan bagi ahlu nar. Allah sebutkan, ya'tihil maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Kematian itu menghampiri dia dari segala penjuru, namun dia tidak akan mati. Tidak ada lagi kematian, karena kematian itu telah mati. Dan ini adalah i'tiqad kita. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ahlul jannah besok di akhirat muda-muda, tidak ada yang tua. Yang sudah tua tidak masuk surga. Ada yang sudah tua di sini, Pak, enggak masuk surga. Karena masuk surganya berubah menjadi muda, itu maknanya, Pak. Jangan, aduh, aku sekadung tua ya. Surganya nang di, Pak? Enggak ada orang tua di surga. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, ashabul jannah, penduduk surga itu antara umuran berapa? Baina 30 au 33. 30 sampai 33 tahun. Masya Allah. Ketika ditanya, sudah berapa lama di surga? 1000 tahun. Tetapi fisiknya, fisik antara 30 sampai 30 tahun. Tidak pernah menjadi tua. Masya Allah. Ya ahlal jannah, sebutkan dalam hadis yang sahih, wan tushibu wan tushibu falatahramu abadan, kalian akan muda terus dan tidak akan pernah menjadi tua, walaupun sudah ratusan ribu tahun di surga, muda terus, Pak. Masya Allah, itulah al-jannah. Wan tahya falatamutu abadan, kalian akan hidup terus, tidak akan pernah mati. Wantuna'amu falatak asu abadan, kalian akan mendapatkan nikmat terus dan tidak akan pernah ada bosan. Mangan sepos, pokok apapun yang diinginkan. Matastahil anfus wa taraddud ayun, apa yang diinginkan oleh hatimu ada semuanya. Apa yang membuat matamu senang gembira, ada semuanya. Masya Allah. Makannya leks, minumannya leks. Minumannya dari sungai yang terbikin dari airnya air madu. Sungai terbikin airnya dari susu, laban. Sungai yang airnya terbikin dari khamar yang sangat lezat. Sungai yang terbikin dari air yang sangat jernih, yang sangat segar. Mau ambil satu gelas, dua gelas gratis. Satu galon, dua galon. Jeliken, dua jeliken. Monggo kerso. Tanpa bayar. Masya Allah. Lah kalau makanannya enak terus, minumannya enak terus, pelampiasannya pripun, Pak? Masya Allah. Hadir kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Yasin. Allah berfirman, "Al-yawm inna ashabal jannati al-yawm fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga hari ini dalam keadaan kerja. Loh, ahli surga kok kerja? Mau kepenak tok, Pak? Nah, kerja mereka fi syughulin fakihun, kerja yang penuh dengan kelezatan. Apa tafsiran kerja yang penuh dengan kelezatan? Disebutkan oleh al-tafsir Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, dan yang lainnya. Kesibukan pekerjaan yang penuh dengan kelezatan itu adalah iftidadul abkar, memecah keperawanan bidadari. Itu pekerjaannya, Pak. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa kami mampu? Wong siji bis boyoken. Jawabannya Rasulullah memberitahukan, yuqta lil mar'i fil jannah quwwatan minal jima' 100 marrah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nanti di surga akan diberi oleh Allah kekuatan 100 kali lipat dalam senggama dibandingkan manusia biasa. Gak butuh Vegra, Pak. Gak butuh penguat-penguat 100 kali lipat daripada kekuatan manusia biasa. Jadi tidak perlu kamu khawatir sakit boyok. Tidak perlu. Sebutkan dalam hadis yang sahih, wa tasihu fala taskamu abadan, kalian akan sehat untuk seterusnya dan tidak akan pernah sakit sama sekali. Masya Allah. Hidup di dunia bisakah seperti itu, Pak? Enggak bisa, Pak. Sehat ada kalanya, Pak, sakit. Hidup pasti mati. Nikmat nek terus-terusan nikmat bosan. Makanan enak terus khawatir kolesterol. Ya? Makan ayam, daging, apalagi, wah nanti bludruk, setruk. Hakada kaum muslimin, di surga tidak ada itu semuanya. Kehidupan yang seperti ini sangat mewah, yang mustahil bisa diraih di dunia, tapi kebanyakan orang melupakannya. Kebanyakan orang hanya mengejar kenikmatan duniawi yang hanya beberapa tahun saja dan sangat penuh dengan kesengsaraan dalam meraihnya. Maka marilah kita memenuhi syarat yang pertama ini, orang yang beriman dan beramal saleh. Untuk bisa beriman tentunya dengan talabul ilmi, tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama. Untuk bisa beramal saleh yang sesuai dengan syar'i, maka butuh kita untuk mengkaji ilmu tentang ibadah. Usaha tentunya. Usaha tidak bisa diraih dengan bersantai-santai ria. Harus usaha. Yang kedua, at-taqwa wal-muraqabah. Bertakwa dan meyakini bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah. Bertakwa dan kita meyakini muraqabah. Kita selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Yunus, ayat yang ke-62 sampai 64. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Ketahuilah sesungguhnya, kekasih-kekasih Allah, Mereka tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka kabar gembira, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan terhadap kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang besar. Takwa. Meyakini bahwa diri kita selalu dalam penglihatan Allah, pengawasan Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu maha mengawasimu. Sehingga kita bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena apa? Kita meyakini dimanapun kita berada, Allah maha mengawasi kita semuanya. Yang ketiga, atau sebelum kita masuk yang ketiga, terdapat hadis yang sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadits Sahihah nomor ke-977. Nabi kita alaihissalatu wassalam beliau bersabda, aktsaru ma yudkhilin nasal jannah. Suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ayu syai'in aktsaru ma yudkhilin nasal jannah. Ya Rasulullah, hal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Hal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam al-jannah? Maka beliau menjawab, faqala Rasulullah, aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah at-taqwa wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan wa aktsaru ma yudkhilun nas an-nar, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-famu wal-faraj, mulut dan kemaluan. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam apa? Neraka. Para ulama menyebutkan mengapa, karena dosa yang berkaitan dengan lisan sangat banyak, dan dosa yang berkaitan dengan kemaluan juga sangat mengerikan. Ini yang Nabi menjamin, man yadmun li ma baina lihyatayhi wa baina rijlayhi adman lahu bil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin untuk bisa menjaga lisannya yang ada pada dua jenggotnya, kumis dengan jenggotnya, yakni lisan, dan dia pun menjamin bisa menjaga yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluannya, aku menjamin dia masuk dalam surga. Hadirin yang kami muliakan, karena itulah Nabi memberitahukan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka dikarenakan banyak orang yang tidak bisa menjaga dua hal ini. Yang menjadi pembahasan kita adalah kalimat yang pertama, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam al-jannah adalah taqwallah dan akhlak yang baik. Yang ketiga, ta'atullahi wa rasulihi, mentaati Allah dan mentaati rasulnya. Mentaati Allah dan mentaati rasulnya. disebutkan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adaban alima." Dalam surat Al-Fath Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, yang tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jangan antum pikirkan, loh berarti banjir apa? Kalau banjir ya tidak jauh beda dengan tempat kita ini. Yang sering banjir, daerah mana di sini? Rob, banjir, enggak hujan, banjir. Bukan itu, ini sebuah arsitek yang begitu mewah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, sungai dalam jannah itu tidak ada tepinya. Bagaimana itu? Enggak ada tanggulnya, Pak. Sungai tersebut airnya yang tadi kami sampaikan, dan itu di bawah manusia. Apakah orangnya ngambang jalannya? Apakah pakai kaca yang tebal-tebal sehingga bisa dilihat bawahnya air? Jawabannya adalah ma la ainun ra'at, surga itu belum pernah terlihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, surga itu satu tempat yang belum pernah terdengar di telinga manusia. Wala khatara qalbil bashar, dan surga itu belum pernah terbesit di dada manusia seperti apakah surga itu. Karena itu jangan kalian tanyakan, kayak apa sih? Ya memang gak ada yang bisa membayangkan. Kayak apanya? Wallahu a'lam. Itulah indahnya surga. Itu bisa diraih ketika seorang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Namun barang siapa yang menentang Allah, disebutkan dalam kalimat setelahnya, wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya, yu'adzibhu 'adaban alima, maka Allah akan mengazab dia dengan azab yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Hadirin kami muliakan, disebutkan dalam hadis sahih, hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, Nabi kita bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Kila man ya'ba, ditanyakan kepada Rasul, siapakah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Apa iya ada orang yang tidak mau masuk dalam surga? Aneh. Kalau ditanya ada tidak, Pak? Orang yang mau masuk, yang tidak mau masuk dalam surga? Milih apa kamu? Surga apa neraka? Surga, Pak. Semua orang mengatakan itu. Sampai pelaku kemaksiatan pun lagi mabok, milih apa? Surga. Sambil mabok. Gak ada dong orangnya yang gak mau masuk surga. Apa ada? Siapakah mereka itu, ya Rasul? Orang yang enggan untuk masuk dalam surga. Ini sudah ditanyakan kepada Rasul. Dan jawabannya, beliau memberikan sebuah kaidah. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Jadi jawabannya itu adalah amal perbuatan. Kalau jawabannya lisan, ya niscaya semua orang akan menjawab, saya kepengen surga. Sampai pun pelaku kemusyrikan, kekufuran, semuanya kalau ditanya surga, surga. Tetapi dalam kenyataannya, kamu mengatakan lisanmu kepengen surga, tapi lihat perbuatanmu, kamu menunjukkan tidak mau masuk dalam surga. Yang mana? Dosa-dosamu. Kamu lakukan ini, lakukan itu. Lihat kondisimu. Masuk pada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, atau masuk pada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu jawaban nyatamu. Ternyata kamu bagian orang yang enggan masuk dalam surga. Dan ternyata betul ketika ditegakkan masuk surga itu harus bertauhid. Tinggalkan kesyirikan. Oh, enggak mau saya. Ini sudah mendarah daging kok. Syirik-syirik sudah turunan dari nenek moyang. Berarti Anda tidak mau masuk dalam surga. Ya, nah mantap. Karena nyata antara perbuatan dan keyakinan itu menunjukkan kamu tidak masuk dalam nominal orang-orang yang masuk dalam surga. Hakadha qaum muslimin rahim jami'an. Yang berikutnya, yang keempat, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Disebutkan dalam surat Taubat ayat yang ke-111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli. Ishtara, Allah telah membeli dari kalangan orang-orang yang beriman jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan harga surga. Bi anna lahumul jannah. Allah jamin, Allah berikan kepastian surga bagi mereka. Siapakah yang dimaksudkan orang yang beriman di sini? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah, maka mereka membunuh dan mereka terbunuh. Yang namanya perang dua kemungkinan. Membunuh dan dibunuh. Atau terbunuh. Wa'dan alayna wa'dan alayhi haqqan. Itu adalah janji Allah yang pasti. Fit Taurat wal Injil wal Quran. Itu tertulis dalam Taurat, Injil dan Quran. وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Barang siapa yang memenuhi syarat-syaratnya, maka Allah akan berikan padanya janji yang disebutkan dalam ayat ini. Dan itu adalah kemenangan yang besar. Hadirnya kami menggunakan jihad itu ada dua jenis. Jihad yang pertama, jihad menggunakan senjata. Jihad secara fisik. Jihad yang kedua, jihad dengan menggunakan ilmu. Dua-duanya termasuk orang yang berjihad fi sabilillah. Al-Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang dua jihad ini, beliau mengatakan, adapun di zaman sekarang ini, fa'afdul jihad jihadun bil ilmi. Seafdal-afdal jihad di zaman sekarang ini adalah jihad dengan menggunakan ilmu. Menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu. Belajar tentang ilmu. Termasuk padanya yang mengadakannya, yang mengurusinya, yang menyelenggarakannya. Itu semuanya adalah bagian dari jihad fisabilillah. sebagaimana jihad dalam fisik, ada komandannya, ada prajuritnya, ada ini, ada itu, logistiknya, ada macam-macam. Itu semua bagian dari pasukan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, manakah yang lebih afdol antara dua jihad ini? Jihad dengan menggunakan ilmu dan jihad dengan menggunakan senjata. Maka beliau menyebutkan, jihad dengan ilmu lebih afdol daripada jihad dengan senjata. Dari beberapa sisi. Yang pertama, jihad dengan ilmu dari pelakunya lebih sedikit dibandingkan dengan jihad yang menggunakan senjata. Karena yang jihad dengan menggunakan senjata, mustarikun fi kathir, banyak orang yang bisa. Tapi kalau jihad dengan ilmu, ini orangnya khusus. Tidak semua orang mampu. Kemudian dari sisi musuhnya, kalau jihad dengan senjata, musuhnya nampak jelas, musyrikin dan kafirin yang harbi, yang memang ada pertempuran, sehingga sasarannya pun jelas, orang-orang itu di seberang sana. Adapun kalau jihad dengan ilmu, musuhnya ya musyrikin, syubhat mereka, kafirin, ya munafikin, para juhala, ahlul maksiat, para ahlul bid'ah. Ini musuhnya. Teramat banyak musuh internal mereka muslimin yang mubtadi'in al-bid'ahnya. Mereka muslimin yang ahlul maksiatnya. Mereka muslimin yang terjangkiti kemunafikan. Liberal. Yang disebut dengan jil. Dan sekarang sudah menjelma jadi jin. Jin tahu jaringan Islam Nusantara. Ini cuma kaum muslimin, musuh-musuh. Karena mereka ingin meruntuhkan Islam. Mengkebiri Islam dari dalam. Mencemooh dan menghardik ajaran Allah dan Nabinya. Dengan kalimat yang singkat. Kita berislam jangan ke Arab-Araban. Al-Quran bahasa Arab. Hadis bahasa Arab. Nabinya dari orang Arab. Kalau tidak menggunakan bahasa Arab, lah kamu mau mengikuti yang mana? Siapa Rasulmu? Hakadakwa muslimin. Maka jihad dengan ilmu itu lebih afdal. Juga dari sisi senjata. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau dengan fisik, pedang, tombak, panah, ting-ting, digerak-gerak, netok bae pak, rampung. Kalau ini, netok-netok, rampung. Tapi kalau dengan ilmu, belajar dengan seksama, bertahun-tahun, tafaqquh, memahami materi, memahami permasalahan dengan mendalam, agar jangan salah dalam mengucapkan, menghafalkannya satu persatu, ini lebih berat dan lebih susah. Bidang bahasa, nahwu shorof. Ini ilmu gampang apa susah, Pak? Hah? Susah itu karena belum bisa, Pak. Kalau sudah bisa, gampang. Kayak gitu, toko. Hah? Belajar yang ilmu agama itu tidaklah ilmu itu. Perhatikan. Ini ilmu. Al-Quran itu bisa dibaca. Hadis bisa dibaca. Tetapi untuk memahaminya, ini lebih susah. Harus butuh guru. Dan bertahun-tahun dalam mendalaminya. Memahami ini. Sinkronkan dengan yang ini. Sinkronkan dengan, terus. Berkitab-kitab. Para ulama membukunya. Sehingga belajar ilmu agama tidak bisa otodidak. Harus duduk bersimpuh. Karena butuh untuk memahamkan apa yang dimaukan dalam buku itu. Karena itu Nabi bukan hanya dikasih Al-Quran. Nih Al-Quran telah sendiri. Tidak. Nabi belajar dengan malaikat Jibril. Para sahabat juga tidak seperti itu. Nih Quran, cetak sana berbanyak sudah. Aku tuh nganggur. Nabinya kesel. Tidak. Nabi menjelaskan hari, ayat demi ayat. Bagaimana menerapkan agama ini dengan benar pemahamannya. Wahatada kaum muslimin. Hah? Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari mujahidin fisabilillah. Yang menghidupkan sunnah Nabi di saat manusia melupakannya. Di saat manusia meninggalkannya. Di saat manusia tidak melihatnya, bahkan tidak menginginkannya. Bahkan mengingkarinya. Kita tampil sebagai orang yang memperjuangkannya. Menghidupkannya, mengamalkannya, mempelajarinya. Baik da'inya maupun mad'unya. Baik ustadznya ataupun talibnya. Semuanya dalam jihad fi sabilillah. Yang berikutnya. Yang ke-6. Ya betul? Yang ke-5. Oh iya, yang ke-5. Ini karena sudah mau selesai sih Pak. Waktunya. Yang ke-5. Yang ke-5 adalah taubat. Bertaubat. Bertobat wahai kaum muslimin disebutkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-60 sampai 61. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al jannah wa la yudlamuna shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan datang suatu saat sebuah generasi yang mereka menyanyiakan salat dan mengikuti syahwat sampai akhirnya mereka dilemparkan ke dalam ghayyan. Apa itu ghayyan? Disebutkan oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, wadin fi jahannam. Ghayyan itu adalah satu lembah yang curam, yang dalam, yang itu ada dalam neraka jahannam. Itu namanya ghayyan. Orang yang akan dilemparkan kepada neraka ini, mereka orang yang menyanyiakan sholat dan mengumbar hawa nafsunya. Itu kapan Pak kira-kira? Zaman sekarang ini. Sudah banyak orang-orang yang menyanyiakan amalan sholat. Dan secara otomatis, kalau sholatnya saja disia-siakan, otomatis Pak, dia pasti pengekor hawa nafsu. Syahwat yang dia umbar. Itu hal yang pasti. Gak bisa enggak. Ada yang mengatakan saya gak sholat, tapi saya gak pernah umbar hawa nafsu. Salah. Anda salah ngomong. Buktikan. Itu pasti. Allah yang menyebutkan. Dua hal ini adalah kepastian. Meninggalkan sholat. Dan mengikuti syahwat. Allah berfirman akan datang generasi yang seperti itu. Kapan itu? Sekarang ini wahai kaum muslimin sudah bermunculan. Bukan hanya bermunculan. Merebak. Menjamur. Orang yang meninggalkan sholat di negeri kita begitu banyak. Yang notabene mereka adalah muslimin. Adapun kalau di negeri kafir, di Korea sana umpamanya, sana enggak ada yang sholat, sedikit tok, ya iya wajar bang, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, Di sini wahai kaum muslimin yang menjadi pembahasan kita kalimat setelahnya. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana wa amila saliha, dan beriman serta beramal saleh. Faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a, maka mereka lah orang yang akan masuk ke dalam jannah surga, dan mereka tidak akan dizalimi sama sekali. Lihat hadirin, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita adanya kesempatan, walaupun dulu mungkin bergelimang dosa, kesempatan itu adalah yang bernama at-taubatu, taubat. Sedikit kami akan sampaikan tentang taubat wahai kaum muslimin. Taubat adalah pintu bagi kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum yudkhilkum jannatin al-ayah. Wahai orang-orang beriman, tubu, bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang betul-betul taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum, maka niscaya Allah akan menggugurkan dan menghapus dosa-dosa kalian yang telah lalu. Ini dia. Dan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tobat wahai kaum muslimin disyariatkan dalam agama kita fauran, seketika, secepatnya. Tobat. Ada satu kisah besar yang tidak asing di telinga kita. Kisah tentang pembunuh 99 orang. Dan dia pun membunuh satu lagi menjadi genap 100 orang. Kisah ini wahai kaum muslimin disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Nabi kita memberitahukan, kana man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dulu di zaman sebelum kalian ada orang yang membunuh 99 orang. Ada seorang yang membunuh manusia sejumlah 99 orang. Banyak sekali. Tetapi orang ini bertanya kepada penduduk negeri. Fasa'ala an a'limi ahli al-ard. Fadullah ala rahibin. Orang ini kemudian bertanya kepada penduduk bumi, siapakah di antara kalian orang yang alim? Saya akan bertanya, apakah aku masih mendapatkan pintu untuk bertaubat? Fadullah ala rahibin. Oleh masyarakatnya ditunjukkan kepada orang yang ahlul ibadah, tapi sedikit ilmu. Ya dia beribadah, tapi ilmunya sedikit. Pengetahuan tentang agama dangkal. Maka disampaikan padanya, innahu qatala 99 nafsan falau min taubah. Orang ini telah membunuh 99 jiwa melayang di tangannya. Apakah masih ada pintu tobat untuknya? Ahlul ibadah ini yang jahil tentang ilmu agama menjawab dengan perasaannya, la, tidak ada. Kamu sudah sangat besar dosamu, masa membunuh orang sampai 99 orang. Enggak ada pintu tobat bagimu. Faqatalahu, orang itu pun dibunuh oleh sang pembunuh. Fakammal bi mi'ah, genaplah menjadi 100 orang mati di tangannya. Bengis kejam, mengerikan. Tersinggung sedikit, cup, mati. Marah, semreset, ngerti semreset? Marah, pateni bapak, aduh. 101, 102 nanti. Walhamdulillah orang ini bertanya kembali, siapakah di antara kalian yang paling alim? Tunjukkan padaku. Maka masyarakat pun mencari orang yang betul-betul alim. Jangan salah lagi orang bukti pateni. Maka fadullal alimin, ditunjukkan kali ini kepada orang yang alim. Disampaikan padanya, innu qatalana mi'at nafs falam intaba, orang ini telah membunuh 100 manusia, apakah masih ada pintu tobat untuknya? Qala na'am. Orang alim memiliki ilmu, jawabannya iya, masih. Wa may ya'ulu baina wa baina taubah, apa yang menghalangi antara dia dengan tobat? Tidak ada. Masya Allah, jawaban seorangnya alim dengan ilmunya, bukan dengan perasaan. Nasihatnya beliau langsung, beliau mengatakan, intalik ila ardin kada wa kada, fa inna bi unasin ya'budun Allah fa'budillah mahum. Rasul memberitahukan nasihat orangnya alim ini, pergilah engkau ke negeri ini dan ini, disebutkan alamatnya. Di sana banyak orang-orang saleh, maka beribadalah engkau kepada Allah dengan mereka, orang-orang saleh yang ada di negeri itu. Nasihat pertama. Yang kedua, wala tarji ila ardika fa inna ardusu, jangan kamu balik lagi ke tempatmu, karena tempatmu itu tempat yang jelek. Betul, dia langsung berangkat menuju tempat yang dituju. Falamma wasafa tariqatul maut, tatkala di tengah-tengah perjalanan kematian menjemputnya. Orang ini akhirnya bernasib apa? Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Dari mana kita tahu? Malaikat saja kaum muslimin tidak tahu. Di awal kisah, fatahu malakul maut, fatahu malakul rahmah, wa malakul adab. Datang malaikat rahmah dan datang malaikat azab. Malaikat rahmah hendak mengambilnya, malaikat azab hendak mengambilnya. Malaikat rahmah mengatakan, innahu qad jaa'a ila Allahi mukbilan biqalbihi, atau kama qaal, sungguh orang ini telah datang menuju Allah sepenuh hati. Malaikat azab mengatakan, la, ini bagianku. Innahu lam ya'mal khairan qab, dia belum beramal apapun. Menurut antum lebih layak mana ini? Diambil oleh malaikat rahmah dimasuk surga, atau diambil malaikat azab untuk disiksa? Bingung. Maka farsalallahu malakan fi surati adami, Allah kemudian mengutus malaikat dalam bentuk manusia, dan ini harus kita imani, malaikat bisa berubah bentuk sesuai dengan yang Allah kehendaki menjadi seorang manusia. Maka malaikat tersebut memerintahkan, kisu ma bainal ardain, hitung jarak antara keduanya. Fa ila ayyid makan ladna fa ulahu, kemana dia lebih dekat maka dia bagiannya. Maka dihitunglah, dihitung jarak ke negeri. Dia mati di sini umpamanya. Dari sini menuju negeri yang akan dituju berapa kilo? Dari tempat dia mati, dari negeri yang dia tinggalkan berapa kilo? Mana yang lebih dekat? Kalau dia lebih dekat ke negeri yang ditinggalkan, maka diambil malaikat azab siksa. Kalau dia lebih dekat menuju negeri yang akan dia tuju, orang-orang yang saleh, maka dia diambil malaikat rahmat, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Fawajadu, maka mereka mendapati perbedaannya hanyalah sejengkal. lebih dekat menuju negeri akan dituju. Sejengkal dia mati di sini, lebih dekat ke sana Pak. Daripada ke sana yang ditinggalkan. Lah enggak memang kata ngisuk tes nang umah Pak matine Pak. Ini diambil faedah tobat itu fauron, segera. Segera. Karena mati bisa secepat mungkin sebelum engkau tobat, mati sudah mendatangimu. Maka engkau belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tobat dari kaum muslimin adalah sebuah hal yang disyariatkan. Nabi kita bertobat setiap hari 100 kali. Disebutkan dalam sebuah hadis lebih dari 70 kali dalam per hari. Fa inni atubu ilallah fil yawm 100 marrah. Aku bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya sehari lebih dari 70 kali atau 100 kali. Al-muhim, taubat dan beristighfar ini sebuah amalan yang disyariatkan dalam agama kita. Apa syaratnya taubat? Ada 3 minimalnya. Yang pertama, ayandama ala fi'liha, menyesal dari perbuatan dosa itu. Yang kedua, ayak li'anha, mencabut diri dari dosa itu. Mencabut diri dari dosa itu dengan meninggalkan. Kalau itu tempat, tinggalkan tempat. Kalau itu alat, tinggalkan alat. Kalau itu teman, tinggalkan teman. Tinggalkan. Cabut dirimu darinya. Dan yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaihi abada, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kembali di masa yang akan datang. Ini namanya taubat. Beberapa ulama seperti Imam Ibnu Qayyim menyebutkan syarat-syarat yang lainnya. Taubat itu adalah atas dasar karena Allah. Taubat itu karena Allah. Kan ada orang, kenapa kok berhenti merokok? Iya ini karena sudah kena penyakit kronis, apa saluran nafas, kanker ataupun yang lainnya. Itu bukan taubat, itu karena kamu gak bisa lagi karena penyakit. Tidak termasuk dalam taubat. Kenapa kamu gak judi lagi? Bangkrut kok. Berarti nek punya duit, oh ya judi maning. Ini berarti tidak taubat. Taubat itu atas dasar karena Allah subhanahu wa ta'ala mengimani. Ini haram dan harus ditinggalkan. Pembicaraan taubat banyak dalilnya. Tapi karena waktunya sudah habis, tidak bisa kita lanjutkan. Dan di sini ada beberapa poin yang belum kita bisa sampaikan. Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Berapa poinnya tadi kita bacakan? 5 ya. Wah, tasi kata Pak. Kalau dipaksakan pun tidak bisa. Oh, bulan depan. Bulan depan. Keseringan gerikingin Pak. Bok malah pada bosan. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Tidak bulan depannya lagi, bulan depannya lagi, entah kapan nanti diagendakan lagi. Insyaallah. Bulan depan April. April ana itu ke beberapa tempat yang lain. Kemudian juga setelah itu Ramadan, Syawal, masih banyak jajan-jajan belum habis. Kemudian Daurah Syekh insyaallah Dzulqa'dah. Setelah Daurah Syekh kita ngurusi pondok awal masuk. Ya insyaallah 4-5 bulan ke depan. Nanti kita lihat kembali di program kembali insyaallah. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.